Biarlah ku rela melepasmu, meninggalkan aku. Aku. lah. Masih bersama Salsa Bintang dan Tiga Pemuda Berbahaya. Kenlah tak dusta. Dusta.